فصل. قال العلماء والأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب. Syalalu Imam Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, ya, bagaimana yang baiknya seseorang dalam membaca Al-Qur'an? Apakah dia boleh membaca Al-Qur'an ya tanpa sesuai urutan mushaf? Ya, surat yang satu kemudian loncat ke beberapa surat setelahnya, atau surat yang di akhir-akhir mushaf Al-Qur'an kemudian dia mengganti ke dilanjutkan dengan bacaan surat yang ada di awal Al-Qur'an, apakah boleh hal tersebut? Al-Imam An-Nawawi melanjutkan bahwa yang lebih patut adalah seseorang membaca dengan urutan mushaf. Ya, yang lebih baik adalah seseorang membaca Al-Qur'an dengan urutan sebagaimana yang ada di dalam mushaf. Dia membaca Al-Fatihah, ya, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Baqarah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Ali Imran. Ini adalah yang lebih patut dan lebih tepat. Thumma ma ba'daha ala tertib. Kemudian membaca surat yang setelahnya sesuai dengan urutan yang ada di mushaf Al-Quran. Ya, itu adalah yang lebih baik. Wa sawa'un qara'a fi salati aw fi ghairiha. Dan hukum ini ya sama saja berlakunya baik itu di dalam salatnya, ya, apakah itu di salat jahriyah, salat yang bacaannya dikeraskan, salat maghrib, salat isya, salat subuh, atau di salat sirriyah. Ya, dia membaca dengan urutan mushaf ataupun di luar salat. Ya, baik di dalam salat yang di dalam salat ini mencakup salat jahriyah ataupun salat sirriyah, ya, dengan bacaan dikeraskan atau disirkan, ataupun di luar salat. Ya, hendaknya demikian, membaca sesuai dengan urutan yang ada di mushaf. Hatta qala ba'du ashabina, bahkan sebagian ashab kami yakni sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa idza qara'a fi raka'atil ula surata qul a'udzu birabbin nas yaqra'u fi tsaniyah ba'da al-fatihati min al-baqarah. Ya, bahkan seseorang apabila di rakaat pertama dia membaca an-nas, ya, membaca an-nas qul a'udzu birabbin nas, yang itu merupakan akhir mushaf. Ya, setelahnya tidak ada lagi surat. Ya, maka di rakaat yang kedua dia membaca al-fatihah lanjut ke awal mushaf, karena urutannya memang demikian setelah khatam. Ya, membaca sebagian dari surat Al-Baqarah. Ya, membaca sebagian dari surat Al-Baqarah di rakaat pertama An-Nas. Ya, karena itu sudah khatam, maka di rakaat kedua dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah, bukan melanjutkan dengan surat pendek lainnya di juz amma. Ya, tapi lebih baik adalah membaca sebagian dari surat Al-Baqarah. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Qala ba'du ashabina, ya, lalu beliau melanjutkan, ya, sebagian ashab kami, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa wa yustahabbu idza qara'a suratan an yaqra'a ba'daha allati taliha. Ya, disunnahkan bahwa apabila seseorang membaca suatu surat, ya, hendaknya dia membaca ya surat yang setelahnya. Surat yang setelahnya, ya, ini sesuai urutan surat yang masih berhubungan dengan pembicaraan yang sebelumnya. Wa dalilu hadza anna tartibal mushaf innama ju'ila hakadha li hikmatin fa yanbaghi an yuhafadha 'alayha illa ma warada syar'u bi istithna'ihi. Ya, apa dalil ulama ya berpendapat demikian, yakni hendaknya hukum asal seseorang membaca Al-Qur'an sesuai urutan mushaf. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah bahwa urutan mushaf adalah memang dijadikan demikian, itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ya, tapi memang itu sesuatu yang diurutkan karena ada suatu hikmah di dalamnya. Ya. Apakah ini mendukung pendapat yang bahwa urutan surat itu tauqifi ataupun ijtihadi? Ya, karena memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Apakah urutan ayat itu sepakat para ulama bahwa itu tauqifi. Adapun urutan surat, yakni surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, itu para ulama masih ada khilaf dalam hal tersebut, apakah itu tauqifi, yakni berdasarkan perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ataupun ijtihadi, yakni ijtihad para sahabat, terutama di zaman Uthman, ya, terutama di zaman Uthman ketika mengumpulkan dengan satu mushaf. Ya, tidaklah urutan mushaf kecuali karena itu ada hikmah di dalamnya, sehingga apa, hendaknya membaca dengan urutan yang ada di mushaf tersebut, yang itu merupakan warisan yang kita warisi dari Uthman bin Affan, yang ketika beliau mengutus beberapa sahabat untuk menuliskan dan mengumpulkan di dalam satu mushaf, ya, dan memerintahkan mushaf yang selain ini untuk dibakar. Maka hendaknya dijaga dengan sesuai urutan mushaf tersebut, kecuali, ya, yang ada hukumnya dalam syariat pengecualiannya, yakni pengecualian membaca surat-surat tertentu tidak sesuai dengan urutan yang ada di mushaf. Namun itu ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau contohkan di beberapa hadis yang akan disebutkan isyaratnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kasalati subhi yawma jum'ah yaqra'u fil ula surata as-sajdah wa fil thaniyah hal ata 'ala al-insan. Ya, lalu Imam Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, ya, contoh-contoh dari pengecualian tersebut, yakni pengecualian pembacaan surat yang itu tidak sesuai urutan yang ada di mushaf. Seperti apa? Seperti pada salat subuh pada hari Jumat. Ya, salat subuh pada hari Jumat, ya, hendaknya seseorang membaca pada rakaat yang pertama surat Hamim Sajdah, ya, surat yang ke-32. Kemudian di rakaat kedua membaca surat Hal Ata 'Alal Insan, surat Al-Insan yang ada di juz 29. Yang ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dalam hadis dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yawm al-jum'ah bi alif lam mim tanzil fi rak'atil ula." وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Ya, Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di salat subuh pada hari Jumat, membaca alif lam mim tanzil, yakni surat As-Sajdah pada rakaat yang pertama. Ya, dan pada rakaat yang kedua beliau membaca hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura, yakni surat Al-Insan dari awal hingga akhirnya. Ya, ini yang ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini dikecualikan, yakni tetap berlaku demikian sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disunahkan untuk membaca yang demikian. As-sajdah di rakaat pertama, Al-Insan di rakaat yang kedua. وصلاة العيد في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة. Lalu Imam Nawawi melanjutkan lagi pengecualiannya, yakni pembacaan beberapa surat yang itu tidak sesuai dengan urutan mushaf, seperti salat Id yang disunahkan, ya, pada rakaat pertama membaca surat Qaf dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Qamar. Ya, Qaf surat yang ke-50 kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Qamar surat yang ke-54. Ya, bukan surat yang langsung setelah surat Al-Qamar. Yang ini pun dicontohkan oleh, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi, "Lamma su'ila 'an qira'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitri wal adha qala," ya, bahwasanya, ya, beliau pernah ditanya bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Idul Fitr dan Idul Adha. Abu Waqid menjawab, "Kana yaqra'u fihima biqaf wal Qur'anil Majid wa iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika di salat Idnya, apakah itu salat Idul Fitr atau salat Idul Adha, beliau membaca surat Qaf. Ya, surat Qaf, dan membaca surat Iqtarabatis Sa'atu wa Syaqqal Qamar, membaca surat Al-Qamar. rakaat pertama surat Qaf, rakaat kedua surat Al-Qamar. Ya, ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu beliau lanjutkan juga pengecualian yang lain, wa rak'atai sunnatil fajri. Fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad. Ya, lalu contoh yang juga adalah ya dua rakaat sunnah fajar, dua rakaat qabliyah fajar. Di rakaat yang pertama membaca surat Al-Kafirun, di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ya. Ini pun ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, ya dari hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membaca di rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun dan di rakaat yang kedua membaca qul huwallahu ahad. Ya, ini yang ada di satu riwayat Muslim. Ya, namun di riwayat yang lain ya ada riwayat yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang lain di dua rakaat qabliyah fajar. Ya, di rakaat di ayat di riwayat yang lain pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua ayat saja, yakni ayat wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Jadi potongan ayat dari surat Al-Baqarah itu di rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua Nabi SAW membaca qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Ya, potongan ayat di surat Ali Imran. Ya, hanya membaca satu ayat. Ini pun pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakaat pertama satu ayat di surat Al-Baqarah, rakaat kedua satu ayat di surat Ali Imran. Ya, ini pun dalil yang menunjukkan bahwasanya di dalam salat boleh kita hanya membaca satu ayat saja. Ya, di satu rakaat boleh hanya membaca satu ayat saja. Karena sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa tidak boleh membaca kurang dari 3 ayat. Ya, sebagian ulama berpendapat demikian, namun ini pendapat yang kurang tepat. Yang lebih tepat adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa boleh membaca ya sekurang-kurangnya 1 ayat dalam Al-Qur'an. Dalilnya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, bahwasanya di ayat pertama di rakaat yang pertama beliau hanya membaca 1 ayat dari Al-Baqarah. Di rakaat kedua hanya membaca satu ayat dari Ali Imran. Bahkan di hadis yang lain pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam hanya mengulang-ulang satu ayat saja. Ya, mengulang-ulang satu ayat dari salat malam hingga mendekati waktu subuh. Ya, mengulang-ulang membaca satu ayat. Namun saya lupa apa ayat yang beliau baca. Ya, tentang ini tentang salat sunnah qabliyah fajar, memang itu ada khilaf para ulama. Ya, apakah yang dibaca ketika sholat qobliyah fajar? Karena ada hadis Aisyah bahwasanya Aisyah menggambarkan ringkasnya sholat Nabi SAW. Ya, wala adri aqra al-fatihah amla. Aku tidak tahu apakah Nabi SAW membaca surat al-fatihah atau tidak. Ya, dari sini para ulama khilaf apakah yang dibaca ketika dalam sholat sunnah qobliyah fajar. Ya, sebagian ulama bahkan berpendapat bahwa tidak ada bacaan sama sekali dalam sholat qobliyah fajar. Ya, tidak membaca al-fatihah, tidak pula surat yang pendek. Ya, berpegang dengan zahir perkataan Aisyah. Ya, bahwa Aisyah tidak tahu karena saking ringkasnya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau sampai meragukan apakah membaca al-fatihah atau tidak. Ya, Aisyah meragukan apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca al-fatihah atau tidak. Sebagian ulama berpendapat demikian. Ya, bahwa tidak ada bacaan sama sekali dalam berdirinya. Ya, berdirinya tidak membaca Al-Fatihah, tidak pula surat yang pendek. Sebagian ulama berpendapat bahwa hanya membaca Al-Fatihah saja. Ya, hanya membaca Al-Fatihah saja, tidak membaca surat yang pendek. Ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, adapun perkataan Aisyah itu keraguan, namun tetap harus membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Ringkasnya itu hanya menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak membaca surat yang pendek. Ya, tidak membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Ya, pendapat ulama yang lain, dan ini pendapat Imam Syafi'i, dan wallahu a'lam ini pendapat yang lebih tepat, bahwa di sholat sunnah qobliyah fajar tetap membaca Al-Fatihah dan tetap membaca surat yang disebutkan dalam hadis tadi. Yakni rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas, atau rakaat pertama membaca ayat dari Al-Baqarah wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, ya, rakaat kedua membaca ayat dari Ali Imran, ya, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ya, disunahkan membaca ayat tersebut. Loh, bagaimana dengan hadis Aisyah yang menggambarkan ringkasnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Adapun perkataan Aisyah, ya, itu perkataan yang sifatnya deskripsi, bukan sesuatu yang pasti menafikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca sama sekali. Ya, hanya menggambarkan ringkasnya. Wala adri, Aisyah, saya tidak tahu apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak. Aisyah pun tidak memastikan bahwa Nabi SAW tidak membaca Al-Fatihah dan tidak membaca surat sama sekali. Sedangkan hadis yang menggambarkan bahwasanya Nabi SAW membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, atau satu ayat di Al-Baqarah dan satu ayat di Ali Imran, itu gambaran yang pasti dari sahabat. Ya, deskripsi yang pasti dari sahabat bahwasanya Nabi SAW sholatnya demikian. Yakni membaca surat pendek atau ayat dari Al-Baqarah dan ayat dari Ali Imran. Itu gambaran yang pasti dari sahabat. Ya, bahwasanya melakukan Nabi SAW melakukan demikian. Ya, maka ini secara dalalah lebih kuat daripada dalalah lafaz yang dikemukakan oleh Aisyah. Ya, wallahu alam. Lalu Imam Nawawi rahimallahu taala yang melanjutkan, وركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. Ya, dan dalam rakaat salat witir, ya, rakaat salat witir yang tiga rakaat, ya, dalam rakaat yang pertama seseorang membaca subhi ism rabbikal a'la, surat al-a'la. Dalam rakaat yang kedua membaca Al-Kafirun, dalam rakaat yang ketiga membaca Al-Ikhlas, atau sebagian riwayat Al-Ikhlas plus Al-Mu'awwidzatain, yakni Al-Falaq dan An-Nas. Ya, ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam Nasai dalam sunannya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Dawud dan Nasai dari hadis Ubay bin Ka'ab, Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Abbas, ya, bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bisabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi rak'atin rak'atin. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sabbihi isma rabbikal a'la, al-kafirun dan al-ikhlas di tiap-tiap rakaat, yakni rakaat pertama al-a'la, rakaat yang witir berikutnya Al-Kafirun, rakaat witir berikutnya Al-Ikhlas. Ya, dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini sembari mengatakan wa fil babi an Ariyin wa Aisyah wa Abdurrahman bin Abza an Ubay bin Ka'ab wa yarwi an Abdurrahman bin Abza an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis dalam bab ini, yakni bab bacaan salat witir, ada beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ali, Aisyah dan sahabat lainnya. Ya, sehingga ini pun disunnahkan demikian. Ya, walaupun tidak dengan urutan langsung. Al-A'la, ya, kemudian loncat ke Al-Kafirun, kemudian loncat di ke Al-Ikhlas. Ya, itu pun ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal-hal yang seperti ini, ya, dari yang disebutkan, yang itu ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak sesuai dengan urutan yang ada di mushaf. Ya, maka itu tetap disunnahkan karena ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, ya, walau khalafal muwalata fa qara'a suratan la talil ula أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز. Ya, hal yang disebutkan Imam Nawawi adalah secara hukum asal lebih baik membaca sesuai urutan mushaf. Lalu beliau melanjutkan, kalau seandainya seseorang yang menyelisihi mualat, yakni membaca surat tidak dengan urutan yang langsung, yakni urutan satu surat langsung ke surat setelahnya, tapi urutannya loncat jauh. Misalnya satu surat di juz 29 kemudian membaca di surat yang lain di juz 30. Itu menyelisihi mualat. Ya, atau dia membaca suatu surat yang itu bukan urutan yang urutan di rakaat yang pertama, bahkan menyelisihi tertib. Ya, menyelisihi tertib. Misalnya di rakaat pertama dia membaca surat di juz amma, di rakaat kedua membaca di surat yang ada di juz 29. Ya, menyelisihi tertib yang ada di mushaf. Apakah hal tersebut boleh? Kata Imam Nawawi, boleh. Ya, kalaupun dia mau menyelisihi, itu boleh dia lakukan. Jadi enggak ada larangan, Ustaz. Ya, tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Bukan sesuatu yang haram, bukan pula makruh. Karena beliau sebutkan dengan lafaz wal aula. Sehingga kalau tidak sesuai urutan mushaf itu namanya apa? Ini namanya dalam bahasan fikih khilaful aula. Khilaful aula. Khilaful aula itu derajat antara makruh dan mubah. Mubah itu boleh, tidak ada sisi tidak disukainya sama sekali. Ya, baik dengan sisi tidak disukainya, baik secara menyelisihi larangan atau menyelisihi perintah sunnah. Ya, menyelisihi perintah sunnah. Makruh itu menyelisihi larangan, tapi larangan yang sifatnya tidak haram. Ya, seperti larangan minum sambil berdiri. Itu ada larangannya, tapi larangan yang tidak haram. Kenapa? Karena ada dalil yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan hal yang demikian, pernah minum sambil berdiri. Khilaful aula itu antara makruh antara mubah. Yaitu apa? Dia menyelisihi sesuatu yang kebiasaan di dalam suatu syariat. Kebiasaan di dalam syariat membaca sesuai urutan mushaf. Walaupun itu tidak ada perintah yang dengan dalil khusus. Tidak pula ada larangan jangan kalian baca tidak sesuai urutan mushaf. Ya, tidak ada larangannya. Namun dia membaca menyelisihi sesuatu yang sudah baku dalam syariat. Yani urutan mushaf sudah demikian, hendaknya membaca demikian. Namun boleh atau tidak? Boleh. Ya, membaca tidak sesuai urutan mushaf, hal tersebut boleh untuk dilakukan, bukan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang haram. Ya, bahkan ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam justru ada dalil yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Ya, bukan sesuatu yang haram, bukan pula makruh, justru ada dalil yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Ya, sebagaimana dalam hadis dalam riwayat Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam dan Hudzaifah ikut dalam salat malamnya tersebut dan bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Ya, faftatahal Baqarah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan surat Al-Baqarah. Faqultu yaqra'u indal mi'ah. Ya, aku berkata dalam hati yakni oh, ini surat Al-Baqarah. Al-Baqarah panjang. Ya, 286 ayat. Ini kok bacanya Al-Baqarah. Ya, barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk di setelah 100 ayat. Ya, itu di pikiran Hudzaifah. Tsumma yamdi, kemudian lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan salatnya. Faqultu yusalli biha fi rak'ah. Wah, ini lanjut 100 ayat. Ya, panjang. Oh, barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam mau selesai Al-Baqarah. Ya, kemudian baru rukuk. Tsumma yamdi, kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lanjut. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lanjut. Ya, faftatah an-nisa. Kemudian membaca surat An-Nisa, ya, Al-Baqarah An-Nisa. Ya, faqara'aha tsumma iftataha Ali Imran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca An-Nisa sampai habis. Ya. Al-Baqarah habis, An-Nisa habis, tsumma iftataha Ali Imran. Kemudian membaca Ali Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Ya, membaca tiga surat tersebut Al-Baqarah dengan urutan demikian, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. ya, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran membaca dengan tertil. Ya, bahkan di riwayat yang lain disebutkan, yang bukan di riwayat Muslim, ya, apabila melewati ayat rahmat meminta rahmat, apabila melewati ayat azab ya, minta perlindungan dari azab. Ya. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca urutannya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, dan itu bukan urutan mushaf. Karena urutan dalam mushaf kita adalah Al-Baqarah, Ali Imran, baru An-Nisa. Ya. Ali Imran dulu baru An-Nisa. Sedangkan yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca An-Nisa dahulu baru Ali Imran. Ya, justru ini menunjukkan dalil yang ya qat'i, yang pasti, bahwa kalau membaca tidak sesuai urutan mushaf, baik di dalam salat ataupun di luar salat, maka hal tersebut adalah boleh. Ya, boleh. Ya, bahkan memang ya sebagaimana sudah saya isyaratkan, apakah urutan surat itu khilaf para ulama, apakah itu sesuatu yang ijtihadi atau tauqifi. Ya. Tauqifi apa? Ya, ini itu sesuai perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa. Demikian yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu ijtihad? Ya, sebagian ulama, bahkan banyak ulama berpendapat bahwa urutan surat itu ijtihadi. Ya, dan ini adalah madhab Imam Malik dan bahkan jumhur ulama. Ya, dan tidak wajib sesuai urutan yang ada di mushaf, baik itu secara tulisan ataupun di dalam sholat ataupun di dars ataupun ketika mengajarkan. Ya, kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang ada nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi urutan itu urutan yang dibakukan sejak zaman Uthman bin Affan. Ya, ketika beliau mengumpulkan dalam satu qiraat, dalam satu mushaf dan satu qiraat. Satu mushaf dikumpulkan di zaman Abu Bakar. Ketika itu mushaf sahabat itu beda-beda. Ya, mushaf para sahabat itu saling berbeda satu sama lain sesuai yang mereka dapati langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan secara tulisannya itu ada yang berbeda. Ya, seperti dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, "Wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha." Wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha. Ya, Abu Darda beliau membacanya wa adh-dhakara wal untha, tanpa kata wa ma khalaqa. Kemudian datang murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, bagaimana kalian, kaifa yaqra'u, kaifa qara'a sahibukum? Bagaimana Abdullah bin Mas'ud membaca ayat ini? Ya, Abdullah bin Mas'ud membacanya wa dzakara wal untha. Ya, wa dzakara wal untha, tanpa kata wa ma khalaqa. Ya, hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dibacakan oleh Rasulullah kepada saya. Ya, tulisannya beda. Ya, tulisannya tidak sebagaimana yang ada di mushaf kita yang itu di dibakukan di zaman Uthman, yang beliau di zaman beliau menghapuskan semua qiraat yang lain. Tapi ini qiraat yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Ya, walaupun ini terhitung sebagai qiraat syadz. Ya, qiraat syadz karena tidak sesuai dengan mushaf Uthmani. Ya, urutan surat yang lebih tepatnya itu ijtihadi. Ya, ijtihadi. Karena mushaf-mushaf para sahabat itu berbeda urutan satu sama lain. Adapun urutan ayat, iya, bahwa itu adalah tauqifi. Ya, urutan ayat itu adalah tauqifi. Ya, ini apa? Itu sesuai yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan ayat, "Dha'a ayat kadza fi makani kadza wa kadza." Ya, letakkan ayat ini di tempat ini dan itu. Urutan ayat itu ya tauqifi, sesuai yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Ismaili Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Ya, mari kita melanjutkan bahasan kita. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, kemudian melanjutkan, ya, boleh membaca dengan tidak sesuai urutan mushaf atau bahkan menyelisihi tartib yang ada di mushaf. Ya, maka hal tersebut adalah jaza, boleh untuk dilakukan. Faqad ja'at bidzalika atharun kathiratun. Ya, bahkan ada athar yang banyak dalam hal tersebut, yakni bolehnya membaca tidak sesuai urutan mushaf. Waqad qara'a Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu fi rak'atil ula min as-subhi bil kahf wa fi tsaniyah bi surati Yusuf. Ya, telah ada athar dari Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu bahwa di rakaat yang pertama dari salat subuh Beliau membaca surat Al-Kahfi. Dia membaca surat Al-Kahfi di rakaat pertama salat subuh. Di rakaat yang kedua membaca surat Yusuf. Ya, surat Al-Kahfi surat ke-18. Rakaat kedua membaca surat Yusuf, surat yang ke-12, ya. Surat yang setelahnya dalam urutan mushaf. Ya, hal tersebut menunjukkan bolehnya. Kalau itu sesuatu yang tidak disukai atau bahkan makruh, ya tentu saja tidaklah Umar serta-merta dengan leluasa melakukan hal tersebut. Ya, justru sebagaimana yang saya sudah sebutkan bahwa ada bahkan dicontohkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau membaca dengan tidak sesuai urutan mushaf, bahkan di satu rakaat. Di satu rakaat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ya, lalu Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan pendapat yang lain, yakni pendapat yang tidak menyukainya hal tersebut. Waqad kariha jama'atun mukhalafata tartibil mushaf. Ya, sebagian ulama, ya, ada yang tidak menyukai penyelisihan terhadap urutan yang ada di mushaf, yakni membaca tidak sesuai urutan mushaf. Rawi Ibnu Abi Dawud anil Hasan annahu kana yakrahu mukhalafata tartibil mushaf. Ya, sebagaimana Imam Abu Bakar Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari Hasan Al-Hasan Al-Basri, ya, tabi'in yang mulia, bahwasanya beliau, ya, tidak menyukai menyelisihi urutan yang ada di mushaf. Ya, tapi ini athar dari tabi'in. Ya, athar dari tabi'in. Wa bisnadihi as-sahih an Abdullah bin Mas'ud, juga diriwayatkan dari athar dari Abdullah bin Mas'ud, annahu qila lahu inna fulanan yaqra'ul Qur'ana mankusan. Faqala dhalika mankusul qalb. Ya, pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, dengan sanad yang sahih bahwasanya ada seseorang fulan membaca Al-Qur'an mankusan, membaca Al-Qur'an secara terbalik. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Dzalika manqusul qalb." Itu orang yang terbalik hatinya. Ya. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, ya, yang riwayat lengkapnya ini aslinya riwayat ada percakapan timbal balik nasihat Abdullah bin Mas'ud dan pertanyaan yang ditujukan kepada beliau. Ya, beliau mengatakan, ta'allamu fa inna ahadakum la yadri mata yukhayyalu ilaih. Sebagian riwayat mata yuhtallu ilaih. Ya, menuntut ilmulah kalian karena kalian tidak mengetahui kapan yuhtallu ilaih atau yukhayyalu ilaih ay wujjiha ilaihi alwahmu. Yani kapan dia dibutuhkan kepada ilmu. Yani kapan dihadapkan kepada perkara-perkara yang sulit sehingga butuh ilmu untuk menyelesaikannya. Ya, hendaknya sebelum itu kalian belajar. Ya, di waktu muda kalian belajar. Ya, sebelum kalian menemui hal-hal yang sulit, kalian butuh kepada ilmu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, kemudian ditanyakan, kemudian dilanjutkan oleh pertanyaan ini. Ya, ditanyakan, fulanan yaqra'ul Qur'an mankusan. Bahwasanya ada si fulan membaca Quran secara terbalik. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Dzalika manqusul qalb." Ya, wa utiya bi mushaf wa qad zuyyina wa dhuhiba. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu orang yang terbolak-balik hatinya. Ya, lalu beliau didatangkan mushaf yang dihiasi bahkan dihiasi dengan emas. Ya, dihiasi dengan emas. Kata Abdullah bin Mas'ud, inna ahsana ma zuyyina bihil mushafu tilawatuhu fil haq. Ya, sesungguhnya sebaik-baik hiasan pada mushaf adalah membacanya dengan hak. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan, innal ladzina yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ya, orang-orang yang membaca, mentilawahkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya tilawah, itulah sebenarnya orang-orang yang benar-benar beriman terhadap Al-Qur'an. Yang haqqa tilawah maksudnya adalah ia membaca dengan sesuai tajwidnya, ya, beriman dengan isinya, menghalalkan apa yang halal dalam Al-Qur'an, mengharamkan apa yang haram dalam Al-Qur'an, dan taat terhadap perintah-perintah Al-Qur'an dan menjauhi larangan-larangan Al-Qur'an. Itu maksudnya mentilawahkannya dengan sebenar-benarnya tilawah. Ya, dan ya, athar ini sebagaimana diriwayatkan Imam Ibnu Bishaybah, Imam At-Tabarani, dan juga diriwayatkan juga Imam Abdul Razzaq dalam Musannafnya. Ya, athar dari Abdullah bin Mas'ud yang hendaknya tidak membaca secara terbalik. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang membahas ini, ya, bahwasanya tidak disukainya salaf, sebagian salafus salih seperti riwayat dari Hasan Al-Basri tadi maupun Abdullah bin Mas'ud, membaca Al-Quran secara terbalik, bahwa itu adalah Al-Qira'ah mankusan mahmulun ala man yaqra'u min akhiri surah ila awaliha. Bahwa itu maksudnya adalah orang yang membaca dari ayat terakhir di suatu surat hingga ayat pertama. Ya, maksudnya seperti itu. Ya, tasydid mereka, yakni sangat bencinya sebagian salafus saleh terhadap hal tersebut, itu maksudnya adalah orang yang membaca ayat terakhir. Ya, misalnya Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian lanjut ke ayat ke-6. Ihdinash shiratal mustaqim. Seperti itu. Ya, ini membaca dari ayat terakhir, ayat sebelumnya, ayat sebelumnya, ayat sebelumnya hingga ayat pertama. Itu maksudnya demikian. Ya. Maksud dari Abdullah bin Mas'ud adalah demikian. Ya, dalam rangka menggabungkan athar dari Abdullah bin Mas'ud maupun athar dari Umar bin Khattab yang menggambarkan bahwa kalau terbalik dari sisi urutan surat maka itu tidaklah mengapa. Ya, terbalik dari sisi urutan surat hal itu tidaklah mengapa. Bahkan dicontohkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud itu mundur ke belakang. Iya, mundur secara urutan ayat. Ya, urutan ayat di satu surat. Ya, itu yang amat tidak disukai oleh para salafus saleh. Bukan terbalik dari sisi urutan surat. Ya, urutan surat di dalam mushaf. Tapi membaca suratnya dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ya, itu tidak mengapa. Ya, hal tersebut tidaklah mengapa. Walaupun bahkan di dalam satu rakaat. Ya. Ya, lalu dibahas lagi oleh Al-Imam An-Nawawi setelah sebelumnya pembahasan tertib urutan membaca suatu surat yang menyelisihi urutan yang ada di mushaf, kemudian beliau membaca lagi menekankan membaca ayat dari akhir ayat sampai di awal ayat. Amma qira'atu surah mankusatan min akhiriha ila awwaliha famamnu'un man'an mu'akkadan fa innahu yudhibu ba'da durubi al-i'jaz wa yuzilu hikmata tartibil ayat. Ya, adapun membaca surat secara terbalik dari akhir surat hingga awalnya, yakni membaca ayat terakhir hingga ke awalnya, maka ini adalah terlarang dengan sangat kuat larangannya. Ya, kenapa? Karena itu menghilangkan sebagian mukjizat Al-Qur'an. Kenapa? Karena mukjizat Al-Qur'an itu adalah mukjizah lugawiyah. Ya, mukjizat secara bahasa. Ya, bahkan Allah menantang orang Arab untuk mendatangkan fa'tu bimishrihi bi'ashri suwarim mithlihi muftarayat, datangkanlah 10 surat yang semisal, tidak mampu. Ya, Allah ringankan lagi, fa'tu bisurati mim mithlihi, datangkan satu surat, mereka pun tidak mampu. Ya, kenapa? Karena sisi di antara sisi mukjizat Al-Qur'an itu ada beberapa sisi, salah satu sisinya adalah mukjizah lugawiyah, mukjizat secara bahasa. Gaya bahasanya amat tinggi, yang gaya bahasa tinggi itu diperoleh dengan urutan dari awal hingga akhir. Ya, sehingga apa, kalau membacanya terbalik itu mencacati mukjizat lugawiyah yang ada di Al-Qur'an. Wa yuzilu hikmata tartibil ayat, dan menghilangkan hikmah urutan ayat-ayat. Ya, wa qad rawa Ibnu Abi Dawud an Ibrahim An-Nakhai, Al-Imam At-Tabi'i Al-Jalil wal Imam Malik bin Anas annahuma kariha dzalik wa anna Malikan kana yu'ibuhu wa yaqul hadha 'azhim. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud dari Imam Ibrahim An-Nakhai, ya, tabi'in yang mulia, bertemu dengan Aisyah namun tidak meriwayatkan hadis dari Aisyah, ya, tabi'in, dan Imam Malik bin Anas, ya, gurunya Imam Syafi'i, bahwa mereka kariha dzalik, membenci hal tersebut. Namun ini dibawa kepada karahiyah tahrim. Ya, karena para salafus saleh itu kalau mengatakan kariha atau makruh itu ada dua kemungkinan. Ada karahiyatu tahrim, ada karahiyatu tanzih. Ya, makruh yang maknanya haram, ada makruh yang maknanya sebagaimana makruh yang kita kenal, yang makruh yang tidak disukai. Kariha di sini karahiyatu tahrim, makruh yang haram. Ya, karahiyah yang haram. Loh, kenapa tidak dikatakan haram saja? Ya, inilah wara'nya ibarah para salafus saleh. Ungkapan mereka itu wara', yaitu apa? Para salafus saleh tidak mau mengatakan sesuatu itu pasti haram kecuali yang lafaz dalilnya ada, lafaz dalilnya dengan lafaz haram. Ya, kenapa? Karena mereka istimbat dari firman Allah. Ada itu di surat An-Nahl. Hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadzib. Ya, apakah kalian mengatakan ini halal, ini haram, yang kalian itu berdusta atas nama Allah. Sehingga apa, dari ayat ini mereka wara', tidaklah mengatakan sesuatu itu haram kecuali yang nas dalilnya dari Quran ataupun hadis dengan nasnya haram. Adapun sesuatu yang nasnya haram tapi tidak dengan lafaz tegas haram, maka itu mereka ibarahkan dengan ungkapan seperti ini, makruh, kariha. Tapi itu maksudnya adalah karahiyatu tahrim, ya, makruh yang haram. Ya, makruh yang haram. Ini pun demikian, ya, ini membaca yang tidak sesuai urutan mushaf, ya, dari akhir ayat hingga ke awal ayat, itu adalah makruh yang karahiyatu tahrim. Ya, karena merubah urutan Al-Quran. Ana pernah temukan, Zat. Imam dia contoh baca surat Ali Imran di ayat yang dua ayat, rakaat pertama dua ayat, lalu dia langsung lompat ke ayat yang ayat terakhir, Zat, dari surat Ali Imran. Ini apakah ini dibolehkan, Zat? Di ayat apa, di rakaat yang kedua gitu, Zat? Di rakaat yang kedua? Iya. Jadi lengkapnya jauh gitu, Zat. Di rakaat pertama dua ayat, di rakaat kedua loncat jauh. Langsung jauh. Ya, apakah itu boleh? Nah. Ya, hal tersebut boleh. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat pertama membaca potongan ayat Al-Baqarah, di rakaat kedua loncat ke surat Ali Imran, potongan ayat di Ali Imran. Maka hal tersebut boleh kalau di beda rakaat, ya. Oh, iya. Di beda rakaat itu boleh. Ya, bahkan ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membaca satu ayat saja. Ya, wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Di rakaat kedua hanya membaca, langsung loncatnya bahkan bukan loncat di dalam satu surat Al-Baqarah, loncatnya ke Ali Imran. Qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Terus berikutnya dia pernah juga membaca di surat An-Nahl, contoh cuma sepotong ayat, setelah itu dia langsung lompat ke Ali Imran. Ya. Ah, rakaat keduanya, Ustaz. Rakaat kedua. Iya, jadi mundur gitu, Ustaz. Ya, seperti ini. Ya, loncat dengan bacaan yang mundur tersebut, ya, selama di beda rakaat, ya, beda di beda rakaat, maka itu tidaklah mengapa. Tidaklah mengapa. Sebagaimana Imam Nawawi pun contohkan dengan athar dari Umar, rakaat pertama membaca surat Al-Kahfi, rakaat kedua membaca surat Yusuf. Itu kan mundur ke belakang. Ya, mundur ke belakang. Bahkan dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam satu rakaat, tapi itu urutan satu surat full. Satu surat full itu boleh. Tapi kalau potongan ayat, kemudian dia potong ayat lagi di satu rakaat, maka itu tidak boleh. Termasuk yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa ini terlarang dengan larangan yang kuat. Tapi kalau satu surat full boleh. Seperti apa? Ya, tadi yang dicontohkan oleh Nabi SAW, Al-Baqarah, Ali An-Nisa, full An-Nisa, Ali Imran. Ya, maka itu tidaklah mengapa. Kalau terbalik urutannya, tapi satu surat full, ya, satu surat full. Wallahu a'lam. Ya, lalu Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan, ya, amma ta'limu sibyan min akhir al-mushafi ila awalihi fa hasanun laysa min hadzal bab. Ya, adapun mengajar anak-anak, ya, yang anak-anak tentu saja kita mulai ajarkan yang mudah dulu, yang mudah bagi mereka dari akhir mushaf, ya, dari juz amma, yang itu isinya adalah, ya, surat-surat pendek. Ya, surat-surat pendek. Baru dia dilatih dengan surat yang lebih panjang. Ya, maka ini laisa min hadzal bab, bukanlah termasuk bab ini. Ya, ini bukan termasuk bab yang terlarang atau bahkan makruh. Ya, ini hal tersebut tidaklah mengapa. Ya, hal tersebut tidaklah mengapa. Fahasanun, bahkan ini justru baik. ya justru baik untuk anak-anak tersebut dalam rangka apa? Mengajarkan mereka yang lebih mudah dulu, supaya mereka cinta Al-Quran dulu, ya hafalan mereka banyak dahulu, ya kemudian bertambah sedikit-sedikit sehingga mereka mudah untuk menghafal surat yang panjang, maka itu baik. Fa inna dzalika qira'atun mutafadilah fi ayyamin muta'addidah ma'ama fihi min tashilil hifzi 'alaihim. Ya, kenapa? Karena pada hakikatnya bacaan itu adalah yang berlebih kurang. Yakni apa? Ada yang surat pendek, ada yang surat lebih panjang. Maka tentu yang lebih mudah bagi mereka adalah ya diajarkan yang surat lebih pendek daripada surat yang lebih panjang. Dan itu adalah ya fihi tashilun hifzi 'alaihim. Itu mudah mempermudah mereka dalam rangka menghafal Al-Qur'an. Ya. Ya pernah ada seorang yang talib di suatu ma'had tahfiz, dia mengadukan, Ustaz ini di ma'had kami ini yaitu urutannya ngafalnya dari depan, Al-Baqarah, Ali Imran, ya baru mundur ke belakang. Ini bagaimana? Ini sulit. Ya akhirnya saya pun bicarakan dengan ustaz yang mengampu itu, ya agar memang mudahnya itu dari belakang. Ya mudahnya itu bahkan memang salafus saleh biasanya mengajarkan dari belakang. Seperti athar dari Abdullah bin Abbas, ya tufiya Nabi sallallahu alaihi wasallam waqad qara'tul mufassal. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sedangkan aku sudah hafal mufassal. Mufassal surat Qaf ke belakang. Ya, surat Qaf ke belakang. Abdullah bin Abbas belum hafal surat-surat yang panjang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, beliau baru menghafal yang surat-surat pendek ya belakang, surat Qaf ke belakang. Ya itu surat-surat yang pendek. Ya hanya beberapa halaman. Ya tidak sepanjang surat Al-Baqarah, tidak sepanjang surat Ali Imran ataupun surat-surat panjang lainnya. Ya maka memang mudahnya adalah seperti ini dalam rangka mengajarkan hafalan Quran kepada anak-anak ataupun di ma'had tahfiz. Ya bahkan ini sesuai dengan athar dari Abdullah bin Abbas. Ya Abdullah bin Abbas mengatakan kunu rabbaniyin. Jadilah kalian ya ulama alim yang rabbani. Ya siapa itu ulama yang rabbani? Ya alladhi yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Ya athar ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari secara muallaq dalam sahihnya. Yani alim yang rabbani adalah yang mendidik manusia dari ilmu yang kecil dulu. Ya ilmu yang kecil baru ilmu yang besar. Ya dari ilmu yang mudah dulu. Ya ilmu yang mudah dahulu baru ilmu yang besar. Ya demikian agar seseorang itu ya mudah dia menangkap ilmu. Dibuat mudah dulu sehingga dia menuntut ilmu yang satu, ilmu yang lain lagi sehingga ilmunya bertambah banyak dan dia mampu untuk mencapai atau mampu untuk memahami ilmu yang lebih banyak. Baru diajarkan ilmu yang lebih besar. Demikian juga dalam hafalan Al-Qur'an. Ya diajarkan hafalan yang surat pendek dulu, surat pendek juz amma, juz 29 hingga apa? 5 juz belakang. Dia punya cakupan hafalan yang lebih dari Al-Baqarah. Baru dia diajarkan untuk hafalan surat yang panjang. Insyaallah dia mudah. Dibanding dia langsung dihadapkan dengan surat Al-Baqarah, ya 2,5 juz, 286 halaman, ini kapan suratnya tidak habis-habis? Itu sudah membuat mentalnya hancur terlebih dahulu sebelum dia ya bisa menghabiskan hafalan Qurannya. Ya, wallahu a'lam, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik Ustaz, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas materi yang tadi sampaikan. Baiklah sahabat Sima Radio, kita memasuki di sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan menghubungi di nomor telepon 021-8499-4343 atau di nomor telepon 021-8497-0055 atau di nomor telepon 0852-6277-4774. Baik Ustaz, mengenai membaca dalam satu qiraat Ustaz, terkadang kan kita kalau murojaah ini cepat baca set, tajwidnya kurang diperhatikan. Apakah ini dibolehkan set? Ya. Jadi kurang jelas gitu kalau dengar set. Ya, adapun membaca cepat ya dengan hadir, ya maka dia bacaan cepat yang tetap memperhatikan kaidah tajwid. Ya terutama makhrajnya. Kalaupun mat itu tetap mat yang sekurang-kurangnya. Memang takaran mat ketika membaca cepat berbeda dengan takaran mat ketika membaca tahqiq. Ya, misalnya ya, dua harokatnya itu pun berbeda. Maka di Ya, sebagaimana kata Imam Jazari rahimahullah ta'ala, wal-lafzu fi nadhirihi kamithrihi. Ya, maka membaca ukuran matnya itu sesuai. Ya, satu harokat ketika membaca cepat terhitung sebagai satu harokat. Dua harokat ketika membaca cepat pun seragam dua harokatnya. Ya, mat tabi'i, mat badal, ataupun gunahnya seragam dua harokatnya dalam kadar cepatnya. Namun makhraj huruf, maka itu tidak bisa ditawar. Ya, itu harus tepat sesuai makhraj hurufnya. Kalau sifat huruf, ya itu kan berbeda-beda. Sifat huruf ada yang termasuk wajib untuk dipenuhi, dalam artian kalau dia tidak terpenuhi, dia merubah huruf tersebut ke huruf yang lainnya, maka ini tidak boleh. Ya, ada yang sifat huruf yang itu termasuk penyempurna saja, dalam artian kalau salah dalam hal tersebut, maka itu tidak merubah maknanya, hanya lahan khafi. Ya, maka itu masih, wallahu alam, itu masih tidaklah tidak sampai hukumnya haram, tidak sampai merubah Al-Qur'an. Ya, tidak sampai merubah Al-Qur'an. Ya, ada baiknya tetap dia menjaga kaidah tajwid-tajwid yang wajib walaupun dia membaca secepat apapun. Dan ini sudah berlalu dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa ditanyakan kepada beliau, ada ar-rajulu yaqra'ul baqarah fi lailatin wahidah. Ada seseorang yang membaca Al-Baqarah dalam satu malam. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, hadzan ka hadzi syi'ri. Ya, itu hanya komat kamit saja, seperti komat kamit baca syair. Ya, Abdullah bin Mas'ud menunjukkan tidak disukainya hal tersebut. Kalau membaca terlalu cepat, ya, bahkan kalau sampai cacat makhraj hurufnya dan hukum-hukum tajwid yang wajib. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz, sekaligus menutup kajian kita pada pagi hari ini, mengenai hadis Rasulullah, Ustaz, untuk memperindah suara. Di sini yang dimaksud agar kita memperindah dari tilawahnya atau memang kita memperbaiki tajwidnya? Sering sekali saya temukan ini perbedaan pendapat, Ustaz. Di mana yang paling rajih, Ustaz, yang dimaksud hadis Rasulullah ini? Ya, memperindah bacaan Al-Qur'an, apakah itu memperbagus tajwidnya ataupun memperindah suaranya? Dua-duanya disyariatkan. Ya, memperindah bacaan tajwidnya maupun memperbagus suaranya. Itu dua-duanya disyariatkan. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin ya hasanis saut yataghanna bil Qur'an. Tidaklah Allah suka mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah sukanya kepada mendengarkan seorang nabi yang membaca Al-Qur'an dengan keras dan yataghanna bihi. Walaupun yataghanna di situ ada dua penafsiran dari kalangan para ulama. Yataghanna, sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa itu memperbagus bacaannya. Yataghanna, dan ini tafsiran Ibnu Uyainah, maksudnya adalah yastaghni bihi, yakni mencukupkan diri dengan Al-Qur'an. Ya, tidak menyibukkan diri dengan membaca yang selain Al-Qur'an. Namun tetap dua penafsiran itu tidak saling bertentangan satu sama lain. Maka itu bisa dikatakan bahwa dua penafsiran yang benar. Ya, ini bisa dibawa bahwa mencukupkan diri dengan Al-Quran, bisa dibawa bahwa maksudnya memperbagus bacaan Al-Quran. Ya, bahkan Nabi SAW sendiri pernah puji ya, Abu Musa al-Ash'ari. Yang beliau adalah bahkan kaum atau kabilah Ash'ariyin itu adalah kabilah yang suaranya bagus. Ya, kabilah yang suaranya bagus ketika membaca Al-Qur'an. Ya, Nabi SAW, inni la'arifu ya buyut al-Asy'ariyyin biqira'atihim fil lail. Ya, aku sungguh tahu rumah-rumah orang dari kabilah Asy'ari dari bacaan Quran mereka di malam hari. Ya, ini bacaan Quran mereka bagus. Di antara yang paling bagusnya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang bacaan Qurannya bagus dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan apa? Bahwa baik itu bagus secara tajwid maupun bagus secara bagusnya suara, itu hal-hal yang memang disyariatkan, ya, memang hal-hal yang disunahkan. Karena Nabi SAW puji Abu Musa al-Ash'ari dengan kebagusan suaranya. Ya, puji dari segi bagusnya suaranya, bukan puji dari sisi bacaan Al-Quran secara keseluruhan, karena berbeda. Karena Nabi SAW kalau dari Al-Quran secara keseluruhan, yakni penguasaan Al-Quran, baik sisi tajwid ataupun bacaan dari awal hingga akhirnya, Nabi SAW merekomendasikan yang lain. Ya, istaqri'ul Quran min arba', mintalah, yakni belajarlah bacaan Al-Quran dari empat. Ya, min ibni ummi abdin, ya, min Ubay bin Ka'b wa Salim maula Hudzaifah, satu lagi saya lupa. Ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dari Salim maula Hudzaifah, dari Ubay bin Ka'b. Ya, Nabi SAW menyuruh belajar Al-Qur'an dari sahabat ini. Ya, kenapa? Di sebagian riwayat lain, man ahabba an yaqra al-Qur'an kama unzil, barang siapa ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana diturunkan. Ya, mintalah minta belajar Al-Qur'an dari 4 sahabat tersebut. Itu sahabat yang menguasai Al-Qur'an dari awal hingga akhirnya. Ya, secara keseluruhan, baik secara tajwid ya maupun lainnya. Tapi kalau bagusnya suara, Nabi SAW lebih memuji Abu Musa Al-Ash'ari. Sehingga apa? Ya, dua hal tersebut, ya baik dalam segi tajwidnya maupun yang membaguskan suara dalam bacaan Al-Qur'an, itu sama-sama disyariatkan. Hanya saja ya, yang tidak tepat adalah demi mengajar bagusnya suara sampai mengorbankan kaidah tajwid. Ya, ini yang tidak tepat. Bahkan menyelisih kaidah tajwid. Matnya ya sampai 8 harakat, 10 harakat, ya ini tidak ada. Ya, tidak ada satupun ulama qiraat yang menyebutkan bahwa ada mat sampai 10 qiraat, 10 harakat. Ya. Dia membaguskan sampai mengorbankan kaidah tajwid, bahkan kaidah tajwid yang wajib. Ya, ini tidak dibenarkan. Ya, hal tersebut tidak dibenarkan. Tapi dia menggabungkan dua hal yang disyariatkan tersebut. Bagus secara tajwidnya maupun bagus suaranya. Wallahu a'lam. Tafsir. Jazakum khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Tapi Ustaz, sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, mungkin ada kesimpulan atau nasihat yang ingin disampaikan berkenaan dengan tema kita pada pagi hari ini, tafadhol Ustaz. Ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Qur'an. Ya, pada pagi hari ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membahas bahwa ya, hendaknya seseorang tetap dalam satu qiraat di majlis. Kalaupun dia mau mengganti qiraatnya, maka itu boleh selama kisahnya sudah habis. Ya, dan juga dibahas oleh beliau bahwa alangkah baiknya membaca Quran sesuai dengan urutan yang ada di mushaf. Ya, kalaupun membaca tidak sesuai urutan yang ada di mushaf, apakah boleh atau tidak? Ya, boleh sebagaimana yang telah kita jelaskan. Bahkan ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau dalam sholat membaca An-Nisa terlebih dahulu, baru membaca Ali Imran. Ya, hal tersebut menunjukkan bolehnya. Adapun terbalik dari bacaan urutan ayat, ya, maka itu adalah makruh, yang itu karahiyatu tahrim. Ya, haram. Ya, karena itu menghilangkan mukjizat lugawiyah dari Al-Quran itu sendiri. Ya, membaca dari akhir ayat, ayat sebelumnya sampai awal ayat dari suatu surat. Ya, maka itu tidak boleh untuk dilakukan. Ya, wallahu alam, ini yang bisa saya bahas. Ya, semoga Allah memberikan kita taufik untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an dan juga ya menambahkan adab kita dan pengagungan kita terhadap Al-Qur'an. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar, maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang salah, maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan.